Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-37 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang datangnya Allah SWT untuk memberi keputusan. Setelah Nabi SAW diizinkan untuk melakukan syafaat dan diterima syafaatnya oleh Allah, maka Allah SWT akan datang untuk memberi keputusan bagi penduduk mahsyar dan menghisab amalan-amalan mereka. Allah datang dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah SWT, tidak mengetahui bagaimananya kecuali Allah. Kewajiban kita adalah beriman bahwasanya Allah akan datang. Tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita serupakan datangnya Allah SWT dengan datangnya makhluk, dan tidak boleh kita takwil dengan mengatakan bahwasanya yang datang adalah perintahnya atau urusannya atau azabnya. Langit akan pecah dengan awan putih, Allahu a'lam dengan hakikatnya. Akan diturunkan para malaikat dan mereka akan datang dengan bersaf-saf. Allah SWT berfirman, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Al-Fajr 22. Allah SWT juga berfirman, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Dan hari di mana langit akan pecah dengan awan putih dan diturunkan para malaikat. Al-Furqan 25. Ketika Allah datang, bersinarlah bumi dengan cahaya Allah dan didatangkan para nabi dan para malaikat pencatat amal yang baik maupun yang jelek, yang mereka akan dijadikan saksi. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudzlamun. Dan bumi akan menjadi terang dengan cahaya Rabbnya, dan diletakkan kitab-kitab dan didatangkan para nabi dan juga para syuhada yaitu para malaikat, dan akan diputuskan di antara mereka dengan hak dan mereka tidak akan dizalimi. Az-Zumar 69. Allah akan melipat langit, yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub, hari di mana kami akan menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Al-Anbiya 104. Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian berkata, aku adalah raja di mana raja-raja bumi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Suara Allah didengar penduduk mahsyar yang jauh maupun yang dekat, sebagaimana di dalam sahih Bukhari, dialah Allah SWT Maliki Yaumiddin, yaitu raja yang menguasai hari pembalasan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.